Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukrulillah. Nahmaduhu wa nashkuruh. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bertatap muka seperti bagaimana biasanya melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini pada wilayah Sumatera Utara. Baiklah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membawakan surat An-Nisa ayat 163 yang mana pokok bahasan kali ini adalah yang berbicara tentang pokok-pokok agama yang diwahyukan kepada para rasul ataupun para nabi sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, kepada Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini memang diawali dengan inna auhayna. Jadi seperti yang digambarkan dalam ayat ini, kita mengetahui ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala beringin berbicara atau menyampaikan wahyunya kepada para rasul, dia Rasulullah, Allah sering menggunakan kata ganti. Contohnya dengan inna, kadang-kadang dengan innani, kadang-kadang inna nahnu. Ada tiga hal itu. Pertama inna, kedua innani, kedua ketiga yaitu inna nahnu. Adapun inna yang pertama dan inna nahnu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir itu ada persamaan dia. Jadi ketika Allah berfirman dan menggunakan kata inna, ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mewahyukan kepada para rasul yang akan menjadi manusia sebagai manusia penguasa yang memelihara keseimbangan alam ini atau pelestarian alam, membutuhkan ilmu, hikmah, kekuatan dan kasih sayang. Oleh sebab itulah, wahyu membutuhkan sebagai sifat yang saling mendukung bagi proses penciptaan alam ini dengan rahmat Allah sebagai pintu masuknya. Tapi ketika Allah berfirman dengan menggunakan kata inni atau innani, sama itu, tujuannya untuk menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Adapun maksudnya untuk menunjukkan kekuasaan Allah, artinya Allah bertujuan dengan kata innani tersebut, yaitu Allah ingin menunjukkan inilah kuasaanku, inilah aku yang berkuasa di muka bumi ini. Artinya sifat Allah itu seperti ilmu, kehendak, kekuasaan, hikmah, pemaksaan al-jabbar, pemuliaan al-karam, penghinaan az-zali, az-zul wadzilalah dan kasih sayang. Itulah sebabnya Allah ingin menggantikan sesuatu itu untuk mentakzimkan atau mengagungkan. Makanya inna nahnu itu tadi, sesungguhnya Allah ingin menunjukkan bahwasanya inilah keagungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti ayat inna nahnu nazzalna dzikra. Artinya Allah ingin menunjukkan keagungannya, kekuasaannya sekaligus, tanpa melihat bagaimana manusia mampu menjaga tuh Al-Quran itu supaya tidak terjadi perubahan sepanjang masa atau sepanjang kita hidup di dunia ini. Begitulah, dengan kekuasaan Allah lah semuanya kita dapat bertahan hidup ini sesuai dengan sudah janji-janji Allah yang tidak Allah tidak pernah mengingkarinya. Jadi ada hal yang perlu juga disampaikan dalam hal ini, ketika Allah mengatakan inna auhayna, wahyu gitu kan. Wahyu ini artinya kalau secara bahasa adalah pemberitahuan secara sembunyi. Begitu. Sama seperti salat. Salat itu artinya doa, kan begitu. Jadi yang dimaksudkan wahyu ini adalah pemberitahuan secara sembunyi. Maka arti ketika Allah telah memberikan wahyu, bahwa Allah telah memberikan tetapi secara rahasia. Begitu. Jadi bisa saja sesuatu itu tidak hanya ditujukan kepada manusia saja atau kepada para rasul. Jadi bisa saja Allah wahyukan secara rahasia dengan apa yang diwahyukannya tersebut kepada bumi, kepada ikan di laut, kepada pohonan, agar mereka itu mendapat menjaga keseimbangan alam tersebut. Begitu dia. Makanya banyak sekali pengertian-pengertian wahyu itu, tapi juga perlu ditekankan di sini bahwasannya wahyu menurut syariat adalah wahyu pemberitahuan secara rahasia ataupun secara gaib dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada rasulnya. Begitu dia. Mungkin di sini Ustaz Hanafi bisa menambahkan bagaimana nanti selanjutnya auhayna, kenapa nabi-nabi sebelumnya juga diwahyukan sebagaimana ini adalah hal tantangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Fajrul. Ya. Bahwa pada ayat ini jelas sekali metode berkomunikasi antara Allah dengan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang sebelumnya adalah melalui wahyu. Nah, saya melihat untuk memahami logika wahyu ini pada masa di era modern ini juga tidak terlalu susah. Ketika teknologi informasi begitu canggih, dan kalau dari segi bahasa tadi memberitahukan secara sembunyi, manusia sekarang sudah bisa berkomunikasi dengan secara sembunyi juga. Misalnya melalui HP, walaupun operator tahu, tetapi setidaknya yang dibicarakan oleh orang yang sedang memakai HP dengan lawan komunikasinya, juga mereka yang di sekitar pembicara atau yang sedang berbicara itu juga tidak tahu apa isi dari pembicaraan mereka berdua melalui HP itu. Nah, kira-kira logikanya tidak jauh. Ketika Allah dan Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, mereka menggunakan metode secara sembunyi juga. Artinya sahabat tidak tahu apa yang sedang diterima Nabi. Tetapi ketika selesai wahyu itu turun, Nabi menyampaikannya. Nah, disinilah perlunya kenapa sifat amanah, ya, sifat terpercaya, kejujuran pada nabi-nabi itu sangat diperlukan. Kalau amanah sudah tidak lagi ada, maka wahyu atau yang seumpamanya tidak akan utuh sampai kepada umat ini. Nah, oleh sebab itu di sini kalau kita melihat susunan nabi yang diturunkan oleh Allah, diutus ke permukaan bumi ini sangat beragam. Artinya dari segi namanya saja, dari segi tempat mereka juga sangat beragam. Nah, tapi rata-rata mereka semua berada di sekitar Jazirah Arabia, Timur Tengah, Turki, dan sebagian di Mesir. Apa hikmahnya nih Ustaz? Kenapa mereka di, kok gak Indonesia gitu salah satunya Nabi yang diutus misalnya, kenapa harus di Arab sana semua? atau di Timur Tengah lah, katakan begitu. Memang kalau sesuatu hal yang sudah kejadian seperti itu, memang kita selayaknya harus mengimani. Iya. Karena begini Ustaz, kita pun kalau mencari hikmahnya, kalau tidak sesuai dengan ajaran ini, payah pula nanti. Betul, gitu. Betul, ya. Makanya ketika Allah berfirman, bagaimana Nabi Nuh, di Allah berikan wahyu kepada Nabi Nuh, kepada para nabi-nabi, ini artinya adalah bahwasanya ketika Rasul, ketika ditantang, ketika diminta oleh orang-orang Yahudi supaya diturunkan, artinya untuk menguatkan. Iya. Aku sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Yang disampaikan itu inti dari risalah dakwah itu, yaitu tauhid, yang tidak ada sama sekali pertentangan dari semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ada sebagian melihat begini, dari segi sosiologi kebudayaannya. Iya. Orang Indonesia ini kan kadang-kadang ya berbudaya lembut, iya, mudah diatur. Iya. Jadi itu pun tak pala nabi datang ke sini. Ya ikut juganya mereka kan gitu, yeah, kepada yang baik itu, yeah. Tapi kalau melihat karakter orang-orang Timur Tengah ini agak keras kepala, yeah, gitu misalnya, ingat itu maka mungkin ya, yeah. Namanya juga kita berbicara tentang sosiologi masyarakat ya, tentunya, yeah, tidaklah menjadi satu patokan gitu. Tapi ala kulli hal, saya berpikir bahwa terutama Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab karena memang sempurna. Bahasa yang sangat sempurna, tata gramatikalnya, penggunaan bahasanya, dan juga segala sesuatu itu terkait dengan penggunaan bahasa itu, itu ada pada bahasa Arab. Saya melihat itu kelebihannya, kenapa Allah memilih bahasa ini sebagai bahasa pengantar wahyu. Jadi Ustaz, kalau menurut saya tentang yang kemukakan alasan itu tadi, bisa jadi itu adalah mendiskreditkan atau mengkambing hitamkan satu sama lain. Iya, enggak. Istilahnya kalau kita membahas tentang kekurangan seseorang, bisa saja. Iya. Dan itulah sebetulnya yang ditantang, yang dihancurkan, ingin dihancurkan oleh pertama Islam itu datang, iya, dari suku. Karena kita ini di Indonesia, walaupun kita sudah belajar tinggi, kadang-kadang tingkat kesukuan itu sangat keras gitu, apalagi dalam peraturan adat perkawinan, iya, semua adat-adat itu sebetulnya itulah yang ditantang oleh Islam. Makanya kenapa, apa rahasinya ketika Allah berfirman inna auhayna kama ilaika kama auhayna, sebagaimana telah aku wahyukan, berikan wahyu kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub, wal asbat dan cucu-cucunya itu, yaitu Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman. Ini untuk mengukuhkan adalah apa yang disampaikan oleh Allah pada mereka terdahulu itu sama tujuannya. Jadi ketika datang Rasul itu adalah sebagai penutup risalah lil alamin untuk seluruh umat manusia. Jadi ada pertanyaan begini Ustaz. Kenapa Nabi Adam itu tidak ditulis di seperti ini? Jadi di situ ada perbedaannya. Kenapa disebutkan Nabi Nuh di sini sedangkan Nabi Adam itu terdahulu begitu. Jadi perbedaannya begini Ustaz. Kalau Nabi Adam ini kaumnya yang mendatanginya. Karena dia nabi pertama ya. Karena dia nabi pertama. Istilah dia seorang bapak. Iya bapak. Anak-anak kumpul sama dia. Anak-anak kumpul mengikuti dia. Iya, begitu. Maka hanya diberikan wahyu tidak tertulis begitu. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Iya. Tapi umat-umat yang lainnya bedanya seperti Nabi Nuh begitu. Umatnya sudah ada terdahulu. Dia yang datang. Nabi Isa udah ada. Mereka yang datang. Para Rasul ini yang datang. Berarti harus memakai sebuah alat. Alat. Betul. Suhuf. Begitu. Suhuf itu. Iya. Seperti Zabur, Taurat, Zabur kan seperti itu. Dan saya melihat menarik sekali bahasannya ini dan masuk akal. Karena misalnya sajalah Nabi Muhammad SAW. Kalau dia tidak membawa Al-Quran sebagai bukti kerasulannya dan dia tidak ada yang dibacakannya, siapa yang menerima? Apalagi di saat manusia, apalagi zaman sekarang ini ya, saat manusia lagi canggih-canggihnya berpikir, mereka perlu data otentik, perlu data yang jelas. Nah, di zaman data-data yang ada sekarang ini, ternyata data Al-Quran itu yang validitasnya sangat sangat tinggi, walaupun berumur sekian ratus tahun, tapi tidak ada masalah. Iya. Nah, Maka kalau kita melihat di sini, ketika risalah ini disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya secara otentik dapat dipertahankan sampai sekarang. Nah, kepada Nabi Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman serta Nabi Isa, mereka ini disampaikan juga, tapi tidak ada jaminan ya. Tidak ada jaminan bagi mereka akan kembali, tidak ada perubahan. Ya, artinya bisa saja setelah Nabi itu wafat, berikut satu dekade atau dua dekade, di dua dekade 20 tahun kemudian terjadi perubahan. Nah, ini saya melihat menarik juga ini pekajiannya ini, Ustaz. Makanya jangan kita samakan wahyu yang Allah berikan kepada hamba, kepada benda-benda mati, kepada makhluk, kepada hewan, dan kepada lain-lainnya atau kepada manusia. Itu berbeda dia. Berbeda, ya. Berbeda gitu. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan agar kita dapat menjalani hidup ini. Sama seperti orang mengatakan gini, Ustaz, salat. Saya nanti ketika saya bilangkan sembahyang, sembahyang itu bukan ini, bukan adalah bukan agama Islam katanya. Iya, iya. Padahal di Arab sana agama apapun dia selalu menyebutkan salat begitu. Artinya tidak berpihak karena itu bahasa adalah milik Allah. Kita yang memakainya. Jadi memang harus disitulah kehati-hatian kita dalam memakai dan menggunakan bahasa ini, dan begitu juga harus hati-hati kita dalam membedakan satu nabi atau rasul antara yang lainnya, karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran para rasul ini sampai 25 kali. Dalam arti kata, Allah ingin mengatakan bahwasanya sama semua mereka itu, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi penutup. Nah, mudah-mudahan dalam pertemuan kita yang singkat ini dapat kita bertemu kembali pada acara keesokan harinya atau pada acara hari selanjutnya. Kami dari tim Syafir Al-Azhar, saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Hanafi, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.